Satu, dua, tilu. Let's go. Di sini tempat lahirku. Di sini juga tempat tinggalku. Tempatnya di Paris van Java, tempat di mana kita berkarya. Kandang mushroomku, kandang mushroomku, kandang mushroomku, kandang mushroomku. Di sini juga tempat tinggalku, tempatnya di Paris van Java, tempat di mana kita berkarya. Kandang mushroomku. Lanjut, Mang.